rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri, sedangkan rinduku rindumu berpadu? Mengapa kita dulu kau tinggalkan diriku.

sejak kau pergi. Tiada senyum, tiada candamu seperti dulu. Malam ini aku sendiri di kamar ini. Oh, hati lemah ini selalu menjerit memanggil namamu. Sakit rasa hati. Tiada kembali. jaga diri. Tahu. sayangiku, tapi semua hanya kelabu yang mewarnai. We'll be right back. lari dariku, tak sempat. tertawa bersama indahnya. Oh, ini setelah berdua hidup bersama hanya bahagia.

kau kenang lagi.